Pesta Dangdut. Sesawat pas hati. Bang BTN terima kasih. Sonata. Soleng Sakti Indonesia. Jadi selah kiri. Sang Saulin Sonata. Terima kasih. Aku merti itu sewelah apa? kasih cantik. Wow. Terima kasih. Luar biasa.